Influencer terbesar saya itu mungkin ibu saya kali ya, karena saya tahu dia dulu nyanyi, terus begitu udah berkeluarga, terus dia tinggalkan passionnya untuk mengurus keluarganya, dan saya ngerasa I pursue my dream, itu tuh sebagian adalah menjalani mimpinya ibu saya juga gitu, jadinya dia adalah salah satu inspirasi terbesar saya untuk menjalani mimpi saya. Takkan ada yang bisa menghapus senyuman di wajahmu. Takkan ada yang bisa menghentikan langkah pastimu. Sebesar apapun halangan dan seberat-beratnya rintangan, tak ada yang sekuat hatimu, tak ada yang sebulat tekadmu. Percayalah, oh, serukan lagi samu, bangkitkan semangatmu, teruslah bercahaya. Oh, mimpimu kan nyata, pancarkanlah cahayamu, kisahmu kan berinspirasi dunia.